وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم تفضل بها. ومن صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفات المؤمنين فالتوكل عبادة عظيمة. فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يقدر يحقق لك مطلوبك. أما المخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك، فإنك توكله في قضاء شيء من الأمور، لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. ثم أيضا لنعلم أن أما المخلوق فإنه قد لا يقدر أن يحقق لك مطلوبك، فإنك ini bukan tawakal, wakilah berarti. Tapi berarti apa? Tawakil, tuwakiluhu. Ini beda wakil dengan tawakal, mewakilkan dengan, ini kan sebelumnya udah ya. Tuwakiluhu, terus cuma aidan bila alama anna tawakkala la yunafil akhd bil asbab fa yajma'u muslim. Mana kelewatan? Fainahu mana tadi bishay. Summa aidan ila alama anna tawakkala la yunafi al akhd, na'am, terus bil asbab fa yajma'u muslimu baina tawakkuli ala Allah wal akhd bil asbab wa la tunafi بينهما، فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بعملها، ولكن لا تعتمد على الأسباب، وإنما تعتمد على الله. أنت تزرع الزرع في الأرض، هذا سبب، ولكن لا تعتمد على زرعك وفعلك، بل اعتمد على الله في نمو هذا الزرع. في نمو، في بركمه، في نمو، في نمو، نعم، في نمو هذا، في نمو هذا الزرع، هذا الزرع. وتدميره وحمايته وإصلاحه. ولهذا يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالزارع الحقيقي هو الله، أما أنت فقد فعلت سببا فقط. قد ينتج هذا الزرع وقد لا ينتج بس. وإذا نبت قد يصلح وقد لا يصلح، قد يصاب بآفات فيذهب. نعم. Ya. ومن صفات المؤمنين، maka di antara sifat kaum mukminin ماذا قال الله تعالى بقوله، yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya: innamal mu'minuna idza allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman ialah yang apabila disebutkan Allah, nama Allah pada mereka, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Dan kepada Allah lah, kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Maka inilah sifat-sifat mukminin. Maka tawakal adalah ibadatun azimatun, ibadah yang agung. Ya, dan ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu. Dialah Malik yang menguasai segala sesuatu. Ya, wa huwa alladhi yaqdiru an yuhaqqiqa laka matlubaka. Dialah yang mampu merealisasikan, ya, untuk Anda segala keinginan Anda. Adapun makhluk, fa innahu la yaqdiru an yuhaqqiqa laka matlubaka. Kalau makhluk enggak mampu untuk merealisasikan keinginan Anda. Fa innaka tuwakkiluhu fi qada'i syai'in min al-umur. Anda hanya mewakilkan kepadanya untuk memenuhi berbagai hal. Namun Anda bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan hal tersebut. Summa aidan lina'lama anna tawakkul, kemudian ya, agar kita ketahui juga bahwasanya tawakal itu tidaklah kontra atau bertentangan dengan mengambil sebab. Maka seorang muslim menggabungkan antara bertawakal kepada Allah dan mengambil sebab. Dan tidak ada, dan ini tidaklah saling kontra di antara keduanya. Anda bekerja mengambil sebab yang Anda diperintahkan untuk mengerjakannya. Namun Anda tidaklah bersandar kepada sebab tersebut. Namun Anda bersandar hanya kepada Allah. Anda menanam tanaman di tanah, ini sebab. Namun jangan Anda bersandar kepada perbuatan Anda menanam tadi dan ya yang seperti itu. Bersandarlah kepada Allah. Ya, dari perkembangan zara tadi, apa namanya, tanaman tadi. Nah, kemudian pengembangannya, penjagaannya, kemudian islahu, ya, bagaimana semakin membaiknya tanaman tadi. Oleh karena itu Allah berfirman, afaraitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ah, lihat. Apakah kalian yang menanamnya atau kami yang menanamnya? Nah, ini istifham ingkari. Enggak butuh jawaban. Maka zari yang hakiki, yang menanam yang hakiki adalah Allah. Nah, adapun Anda cuma melakukan sebab saja. Ya. Ya, terkadang tanaman tadi dia ya, apa namanya? Berawal dengannya di semai tanaman tadi, kemudian numbuh. Terkadang tidak demikian. Apabila dinumbuh, terkadang cocok, terkadang tidak. Qad yusabu bi afatin. Terkadang dia ditimpa apa itu apa ya? Hama, wabah. Terkadang dia juga ditimpa wabah. Akhirnya gagal panen. Fayadhabu, hilang, gagal panen. Nah, baik, sekarang dalil raghbati wa rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba kanu lana khashi'in. Ya, Syekh kemudian menjelaskan bahwasanya rahbah khusyuk itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Dalilnya dalil rahbah dan khusyuk ibadah ialah firman Allah, mereka bersegera dalam kebaikan, berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka khusyuk kepada kami. Ya, khusyuk kepada kami. Nah, rohbah. Nanti terdapat perbedaan antara rohbah dengan roja dan rohbah dengan khauf. Karena itu kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, karena miskinnya bahasa kita, padanannya itu cuman itu aja. Dan maknanya ya kurang lebih itu. Kalau bahasa Arab padanannya banyak, maknanya berbeda-beda. Tetapi ketika diterjemahkan ke bahasa kita, ya itu aja. Khauf, khasyah, ya itu juga. Tambah lagi nanti rohbah, ya itu juga. Kalau ke bahasa kita. Makanya para ulama semisal Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan. Ya, semisal di kitab beliau Madarijus Salikin, Ibn Qayyim menyatakan misal antara rohbah dengan roja. Ini kan sama, harap-harap. Makanya kita terjemahkan yad'una raghaban wa rahaban. Yad'una raghaban dengan penuh harap. Wa rahaban cemas. Nah, sekarang roja juga artinya apa? Harap. Kemarin kita sudah bahas roja. Roja ibadah, itu harapan yang hanya diberikan kepada Allah, yang tidak ada mampu untuk merealisasikan, memenuhi harapan kita tersebut kecuali Allah. Ibn Qayyim menjelaskan wal farq baina raghbati war raja' di kitab beliau Mazhari Jusalikin. Bahwasanya raja' itu adalah tamak. Anna raja' tamak. War raghbah talabun. Tamak, paham enggak? Ya, keinginan kita, antusias kita. Sedangkan raja' talabun, meminta, mencari. Nah, ini kata Ibn Qayyim. Baik. Nah, maka kalau raghbah fahiya samratul raja', dia adalah hasil buah dari raja'. Kalau raghbah. Nah, paham tidak sini? Nah, roja ini, nah, misalkan, ida roja fulan asyia, talabahu, talabah. Nah, itu. Nah, rohbah bagian dari roja, rohbah bagian dari roja. Tapi barakallahu fiikum. Makanya Allah memerintahkan kepada nabinya untuk punya raghbah kepada Allah semata. Allah berfirman, wa ila rabbika farghab. Farghab. Nah, nanti ada lagi perbedaan antara raghbah dengan khauf. Ya, dengan khauf. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kalau khauf itu makrunun bil amal. Makrun disertai dengan amal. Ya. Makrunun itu khauf disertai dengan amal. Ini disebutkan juga di Mandarijus Salikin. Nah, kalau rohbah itu adalah im'an fil harab minal makruh. Nah, ini kata Ibn Qayyim. Wa amma rohbatu fahiyya al im'anu. Im'an, tahu im'an? Masdar dari apa? Am'ana yuminu. Ya, am'ana yuminu. Yaitu dia sangat-sangat kan makna iman itu mubalaghah ya. Berbuat terlalu jauh, keterlaluan, itu makna iman. Itu al-im'an fil harab minal makruh. Sangat-sangat ingin lari dari hal-hal yang dibenci. Nah, itu kalau apa? Rohbah. Dia takut. Jadi sangat ingin lari dari hal yang dibenci. Nah, kalau khauf, kalau rohbah dia khauf yang disertai dengan amal. Dia adalah kalau rohbah khauf yang disertai dengan amal. Sangat-sangat ingin lari dari yang apa yang tidak disukai. Ini rohbah namanya. Nah, tapi kita bahas sekarang sih. Nah, ikhlas ini. Ya, Dimas, baca Dimas. طمعا في حصول المطلوب قوله تعالى ورهبا اي khaufan minna fa yad'una Allah an yarhamahum wa yad'unahu an la yu'adzibahum wa an la yu'akhidahum wa an la yu'aqibahum fahum yatama'una fi rahmatillahi wa khafuna min azabihi kama qala ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu yarjuna rahmata wa khafuna adhaba fahum yad'una terus berikutnya siapa Kais baca Kais fahum yad'una Allah bismillahirrahmanirrahim فهم يدعون الله خوفا منه ويدعونه أيضا طمعا فيما عنده يدعون الله أن يقدر لهم الخير يدفع عنهم الشر وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين متواضعين لله فجمعوا بين الصفات الثلاث الرغبة والرهبة والخشوع هذه صفات الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهذه صلى الله عليه كأنبياء جمع sallallahu alaihi wasallam wa hadhil anwa'u salasatu min anwa'il ibadati lillahi wa biha raddun ala sufiyyatil ladina yaquluna nahnu la na'budu rukbatan fi thawabihi wa la khaufan min iqabihi wa innama na'budu mahabbatan lahu faqat hadza kalamun batilun li'anna al-anbiya'a yad'una Allah rukbatan wa rahaban wa rahaban wa hum akmalul khalqi dari mana tadi berarti dari awal ya rahbah talabu syai' al-mahmud rubah harapan. Ialah mencari sesuatu yang dicintai, yang dipuji. Kalau rahbah, khauf minasyai'il marhub. Takut dari sesuatu yang ingin dihindari, yang kita lari darinya. Ya Allah berfirman wa fa iyaya farhabun, kepada kulah kalian ya takut. Wa hiya nau'un min al-khauf. Dia adalah salah satu dari jenis ketakutan. Namun dia di, bedanya sama khauf. Kalau dia mesti disertai dengan amal. Makanya para ulama menyatakan fahiya khaufun makrunun bi amal. Dia adalah khauf yang disertai dengan adanya perbuatan. Nah, warahbatu al khauf bi makna wahid. Warahbah wal khauf bi makna wahid. Itu maknanya sama. Nah, sekarang khusyuk. Ini khusyuk nau'un min atadallulillah. Dia salah satu jenis dari ya, bentuk perendahan diri di hadapan Allah. Ya, khudu' wa dzul baina biyadillah. Ya, khudu' tunduk merendahkan diri di hadapan Allah. Wa huwa min a'zami maqamatil ibadah. Dia adalah salah satu ya, dia adalah salah satu dari ya, kedudukan ibadah yang paling tinggi. Ya, kedudukan ibadah yang paling tinggi. Taibar kalau begitu, dipuji ya di surah Al-Mu'min Qad aflah Al-Mu'minun, ya yaitu yang mana yang alladzina fi salatihim hum khashi'un, yang khashi' yang khusyuk, ya, wa kanu lana khashi'in, ya, intinya khusyuk itu adalah perendahan diri terhadap keagungan Allah. Nah kalau khusyuk ini para ulama menjelaskan itu di kalbu dan jawareh. Yakunu fil kalbi wal jawareh. Nah, dia maknanya hampir mirip dengan khudu'. Namun kalau khudu' bedanya apa? Khudu' itu khusyuknya fil badan. Di fisik, di badan. yakunu al-khusyu' fil qalbi wal jawarih. Wa amal khudu' yakunu fil badan. Ya, jadi kalau khusyuk adalah bentuk perendahan diri kepada Allah terhadap keagungan Allah dengan kalbu dan anggota tubuh. Tapi kalau khudu' perendahan diri di hadapan Allah di badan aja. Paham enggak sini? Nah. Baik. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan apa tentang khusyuk? Ya. Sukunu wa tuma'ninatu ilaihi bil qalbi wal jawarihi. Itu bentuk ketenangan di kepada Allah dengan kalbu, ya, dan jawarih, anggota badan. Ya, Niko ketinggalan itu, punya daftar Anda balik. Charger ya. Nah, kalau Ibnu Qayyim menyatakan, ya, di Madarijus Salikin, antum baca Madarijus Salikin ya. Terkait hal ini cakap. Kata Ibnu Qayyim, al-khusyuk mahalluhu al-qalbu. Khusyuk itu tempatnya di mana? Namun khusyuk menghasilkan ke anggota badan sehingga anggota badan menampakkannya. Ya, menampakkannya. Kata Ibnu Qayyim, kullama khasya'a qalbu lillah kana akmala lahu ubudiyyah. Kana akmalu lahu ubudiyyatan. Maka setiap kali seorang hamba khusyuk pada Allah, maka semakin sempurna peribadatan dia kepada Allah. Nah. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita bahas sekarang. Khusyuk. Khusyuk adalah salah satu jenis dari bentuk perendahan diri di hadapan Allah. Khudu' sama perendahan diri di hadapan Allah. Tapi bisa dibedain ya. Kalau khusyuk dengan anggota badan, kalau khusyuk dengan kalbu dan anggota badan. Nah, anggota badannya itu hasil dari kekhusyuan di kalbu. Perendahan diri di kalbu terhadap keagungan Allah, hasilnya menampakkan dengan anggota badan. Nah, orang yang khusyuk di badan tapi hatinya enggak, itu enggak khusyuk. Karena asal dari khusyuk di mana? Di kalbu. Khusyuk ya, Masya Allah, sholatnya udah kayak batang pohon tegak. Padahal mikirin Liga Champion. Nah. Ya, semalam siapa yang menang? Ajax Amsterdam apa? Nah, apa gitu ya. Tapi wa qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum dhamir ini kembali kepada para nabi. Karena surah Anbiya, maka Allah menyebutkannya tentang kisah-kisah para nabi di dalam surat tersebut. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam membuat kebajikan. Wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Maka firman Allah, yusari'una fil khairat, bersegera, yaitu mereka saling berlomba mendahului. Yubadir, bersegera kepada kebajikan tadi. Inilah sifat para nabi alaihim assalatu wassalam. Ya, mereka tidak saling malas-malasan. Tidak saling lemah. Namun mereka bersegera menuju kepada perbuatan kebajikan dan saling berlomba di situ. Adanya musabaqah. Adanya saling berlomba. Tayyibarakallahu fikum. Makanya Musa seperti ternyata ada yang lebih pintar dia. Ketika ditanya oleh Bani Israel, apakah ada yang lebih alim daripada engkau? Enggak ada. Ya Allah firmankan, ada. Khidir. Musa langsung mengucapkan. Pengen juga berilmu seperti Khidir. Nah, itu para nabi begitu. Musa enggak mau ketinggalan. Ya. Musti ini. Para nabi begitu. Musti ini, ada apa nih? Musti cari. Taibara kalau begitu. Mana lagi tadi? Ya. Yad'una naraghaban ay tama'an lima indillah. Itu karena adanya tamak, hasrat yang kuat terhadap apa yang ada di sisi Allah. Tamak fi husulil matlub. Hasrat yang kuat untuk menggapai ya, apa yang diinginkan. Dan firman Allah Ta'ala wa rahaba. Ya. ayu khaufan minna, ya karena takut dari kami. Mereka berdoa pada Allah agar Allah merahmati mereka. Ya. Mereka berdoa kepadanya, kepada Allah agar Allah tidak menghadap mereka, agar Allah tidak menyiksa mereka, agar Allah tidak menghukum mereka. Dan mereka ya berhasrat sekali terhadap, menginginkan sekali rahmat Allah. Mereka takut dari adab Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ulaika alladziina yabtaghuuna ila rabbihim alwasiila ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhawuna 'adzaabah. Mereka itulah orang, mereka itu yang mereka sembah selain Allah, ternyata yang disembah selain Allah mencari wasilah menuju Allah. Siapa yang paling dekat kepada mereka, siapa yang paling dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, takut pada adab Allah. Nabi Isa disembah. Ayat ini kan menurut sebuah tafsir, ya, ayat ini berkisar tentang Nabi Isa. Tafsir yang lain dua pendapat. Ya. Tafsir yang lain apa? Ayat ini tentang apa? Jin yang disembah, kemudian jinnya masuk Islam. Yang nyembahnya nggak tahu jinnya udah masuk Islam. Tafsir kedua kan? Nah, tafsir yang satu lagi tentang apa? Isa yang disembah. Nah, Isa sendiri adalah Nabi, Rasul. Dia sendiri sangat berharap kepada Allah. Ya. Sangat takut kepada adab Allah. Nah, fahum yad'una Allah khawfan minhu. Maka mereka berdoa pada Allah, takut pada Allah. Berdoa juga karena sangat berhasrat menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Mereka berdoa pada Allah agar Allah menentukan untuk mereka kebajikan dan menolak keburukan dari mereka. Wa kanu lana khasi'in. Dan mereka khusyuk pada kami, khati'in. Itu tunduk, mutadallirin, merendahkan diri. Mutawadhi'in, dalam keadaan bertawadhu lillahi, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka menggabungkan antara tiga sifat ini, itu raghbah, rahbah, khusyuk. Arab takut dan khusyuk. Maka inilah sifat-sifat para nabi alaihim assalatu wassalam, dan ini adalah jenis, tiga jenis ini adalah di antara jenis-jenis ibadah. Wa fiha, dalam ini juga terdapat sanggahan raddun ada sufi, ya, bagi kalangan kaum sufi yang mereka menyatakan kita tidak beribadah kepada Allah karena rohbah, ya, karena harap atau terharap terhadap pahala atau takut dari iqab, dari hukumannya. Wa inna ma na'buduhu mahabbatan lahu faqat, kita beribadah kepadanya hanya karena cinta kepadanya saja. Gak masuk neraka gak apa-apa, yang penting Allah cinta. Ini ngaco, ngau. Mana mungkin Allah menghadap seorang kemudian Allah cinta? Tidak mungkin. Karena pasti Allah murka, kan begitu. Ada kalamun batilun di annal anbiya yad'una Allah raghaban wa rahaban wa hum akmalul khalq. Para nabi berdoa dengan harap, cemas, dan mereka adalah sesempurnanya makhluk. Kemudian dari khasyah qauluhu ta'ala, dari khusyuk fala yakhshawun. Khusyuk tadi paham ya? Betul. Dibaca sih. Tadi pagi yang udah baca siapa? Arga sama siapa? Ah, ya. Sekarang Mustafa, Mustafa. Khawasu, jangan khawas, tapi khawasu, sama kayak awam, bukan awam, tapi awammu. والرسل والأولياء والصالحين يكونون على غاية bimaknan bimaknan wahidin in kana ba'duha akhassa khabar kana akhassa min ba'din illa annaha yajma'uha al-khawfa min Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi min sifatil anbiya'i wa ibadillahi salihin wa hiya anwa'un anwa'un 'azimatun min anwa'il ibadati wa hiya min a'malil qulubi allati la ya'lamuha Nah, al-khasyah adalah jenis dari khauf, takut. Namun dia lebih khusus, lebih spesial dari khauf. Ya, ada yang menyatakan khasyah, khauf yasubuhu ta'zimun. Khasyah adalah yang yasubuhu ta'zimun. Tahu yasubuhu? Yasubuhu. Dari syaba yasubu. Maknanya apa? Khalata. Ta'zimun. Itu khaw takut yang dicampuri oleh ta'zim pengagungan. Ini khosyah. Takut yang diiri, disertai, dicampuri dengan pengagungan. Itu namanya khosyah. Ya. Makanya Allah sebutkan, fala takhafuhum. Jangan kalian takut pada mereka. Takut pada mereka. Itu takut saja. Wa khafuni, takut saja pada Allah. In kuntum mu'minin. Terus innama apalagi dari khasyah apa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama yang hanya khasyah kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah ialah ulama orang-orang yang berilmu yang takut disertai dengan ta'zim khaufun yashubuhu ta'zimun takut yang dicampuri oleh ta'zim pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Fala takhshawhum," jangan kalian khasyah pada mereka. Maka Allah memerintahkan agar khasyah kepadanya saja. Firman Allah taala di ayat yang lain, "Fala takhshawhum washawni wa li'utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun." Maka jangan kalian khasyah pada mereka, tapi khasyahlah pada maka aku akan menyempurnakan nikmatku untuk kalian supaya kalian mendapatkan petunjuk. Maka Allah memerintahkan ya agar khasyah kepadanya subhanahu wa taala. Allah taala berfirman tentang sifat orang-orang yang salat walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun ay khaifun. Ya. Dan mereka khaifun, mereka musyfiqun, takut dari adab Rabb mereka. Ya. Haulai khawasul khalqi. Mereka adalah makhluk yang paling spesial. Ya, lebih khusus, lebih orang-orang yang khusus. Yang takut pada Allah. Allah berfirman tentang malaikat, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut pada Rabb mereka. Ya. Mereka takut pada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Nah, ini dalil atas ketinggian Allah. Min fawqihim di atas mereka. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan pada mereka. Khawasul khalqi minal malaika. Maka makhluk-makhluk yang khas itu adalah kalangan malaikat. Ya, dan para rasul, para nabi, orang-orang saleh yakununa ala ghayatin adimatin min khasyatillah. Mereka pada puncak yang agung ya, dalam khasyah kepada Allah dan takut pada Allah. Wal khauf minhu ya, dan juga takut kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa rahbah minhu. Sama rahbah ini juga ya, takut juga. Kalau rahbah tadi apa? Disertai dengan takut yang disertai dengan amal. Kalau khasyah tadi apa? Takut yang disertai dengan pengagungan. Ya. Ada orang takut kuburan. Takut jalan yang angker. Dia takut. Akhirnya dengan takutnya tadi dia apa namanya? Mengagungkan yang ditakuti tadi. Nah, ini khasyah ini berarti. Ya. Khasyah. Ingat kalau khauf, iya ada khauf ibadah, khauf tabii. Tapi khasyah enggak ada. Kalau khauf ada khauf tabii. Gitu. Ya. Kayak misalkan antum takut sama begal, takut sama apa lagi? Ya itulah macam. Ya, kayak Andika takut sama istri. Khauf tabi. Gaya. Nah, itu khauf tabi. Jadi kalau disertai khos pengagungan, ya itu khosyah. Kalau khosyah enggak boleh. Enggak ada khosyah tabi, khosyah ibadah. Kalau khauf ada kan? Khauf ibadah, khauf tabi. Kalau khosyah ada enggak? Ada. Karena adalah khauf yasyubuhu ta'dhimun yang disertai dengan pengagungan. Yang dicampuri oleh pengagungan. Mana lagi tadi? Warahba wal khauf wal khasyah kulluha bi ma'nan wahid. Ini semuanya sama. Cuman ya, ketika ditafsir dirinci satu persatu jelas perbedaannya. Ya. Kalau rahbah khauf disertai dengan amal. Nah, kalau khauf yang ibadah takut kepada selain Allah yang dia tidak mampu merealisasikan apa yang kita takuti kecuali hanya pada Allah. Kecuali hanya Allah. Paham enggak sini? Nah, kalau rahbah takut yang disertai dengan perbuatan. Nah, kalau khasyah takut yang disertai dengan pengagungan. Nah, ini maknanya satu, takut-takut semua. Ayo paham enggak sini? Nah, mana lagi berikutnya? Ya, kulluha bi ma'nan wahid. Wa in kana ba'duha akhassa min ba'di. Walaupun sebagiannya lebih khusus pada sebagian yang lain. Ya enggak? Baik. Wa illa annaha yajma'uha al-khawfu min Allah. وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين. Namun, ya, khauf itu, namun khauf mengumpulkan semuanya kepada Allah. Mengumpulkan apa aja? Khasyah, robah, sama di situ. Inilah sifat-sifat para nabi dan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan dia adalah anwa'un adzimatun, jenis-jenis yang agung dari jenis-jenis ibadah, dan ini adalah amalan hati yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sekarang masuk pada dalilul inabah. Qaulu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Inabah, kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Nah. Ya. Tafadhal, baca sini. Nah, coba andika. Dingin banget sini AC-nya nih. Masya Allah. Hah? Mesti pindah dulu di mejanya. Mending nyalainnya ngono aja siapa Nugraha. Apa? Kencang. Ya dingin antum situ. Yang ini, mana ini? Gak bisa. Wah, masa gak bisa? Pakai handphone juga gak bisa. Ayah tuh. Yang mana? Oh, gak ada maju di sini dah. Dingin banget sana. Ya Allah. Sini, ini, bantu. Ah, majuan antum. Majuan. Maju, ya masa ada di sini atau di situ? Rasakan. Maju sini, Niko, sini atau? Enak aja nulis suruh di bawah AC. Maju, maju, Niko. Rasakan gantian. Sini Niko, maju Niko. Diana, enak aja, ada jadi tumbal dia, dia mau adem kita beku. Nah, enak nih kok. Antum kan udah biasa kuat di suku polo-polo, di Dayak sono, udah kuat lah. Mana lagi tadi? Ah, ayo Andika baca. Bagaimana? Atau enggak cek? Hah? Atau batikil cekin suaranya? Atau batu walina batu bimaknan wahid. Bimaknan. Bimaknan ya. Walakin waktu wadana بعض العلماء يقول الإنابة أخص من التوبة أي أكد لأنها توبة مع توبة مع إقبال إلى الله عز وجل أي توبة خاصة والإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود إليه ويندم عليه ولكن قد يكون في الإقبال على الله إقبال قد يكون في الإقبال على الله إقبال apa irobnya Iqbal sini? Yang lain dia yang Iqbal doib apa irobnya Iqbal itu? Si Iqbal udah enggak ada ya. Udah ngajar dia. Kobar Yakun. Terus isim yang mana isim Yakun? Jar majrur jadi isim. Berarti apa? Iqbalun doifun. Terus amma al-inabatu fahiya iqbalu al-Rahmani azza wa jalla wa lihada qala wa adibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Itu wa amma al-inabatu fahiya iqbalun man iqbalu. Ya, terus hai irji'u lahu wa aqbalu. Itu kan Iqbal, berarti Iqbal itu kan masdar. Berarti fiilnya apa? Nanti biar nentuin ini fiil amarnya. Akbiru. Apakah fiil am fiil madinya apa Iqbal? Aqbala yuqbilu. Berarti fiil amarnya apa? Af'ala yuf'ilu. Akbil, af'il. Pelajaran amsilah tasrifiyah. Nggak ikut dia nih, makanya begini. Wa aqbilu alaihi subhanahu wa ta'ala min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun idha ja'a al'adhabu al-muhliku al-mahiku fa innaha la tuqbalu tawbatu man taba 'inda dhalik illa qawma yunusa illa qawma yunus lamma amanu kashafna anhu adab al-khizi hada mustasnan wa illa fa innahu idha nazala al-adab al-muhliku fa innaha la taqbalu tawbatu ولهذا قال من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. حسبك. Dari mana tadi? Inabah adalah rujuk kembali dan dia maknanya adalah taubat. Taubat inabah itu maknanya sama. Namun sebagian ulama menyatakan inabah akhas min taubat. Dia lebih khusus daripada taubat. Itu lebih kuat penegasannya karena dia adalah taubat yang ma'a iqbalin ilallah, yang disertai dengan menghadapkan diri kepada Allah. Itu taubat yang khusus. Nah, seseorang apabila dia bertobat, dia meninggalkan dosa, dia tidak kembali kepada dosa tadi, menyesalinya. Walakin qad yakunu fi iqbal alallahi iqbalun dhaifun. Namun ternyata menghadapkan diri dia kepada Allah dengan penghadapan yang lemah dalam menghadapkan diri kepada Allah. Ya, akhirnya jadinya tobat kumat. Ya, tapi kalau dia inabah, wah kuat. Menghadapkan diri dia hanya pada Allah. Adapun inabah, maka dia adalah iqbalun, menghadapkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Rabb kalian, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian dan berserah diri kepadanya. Ai irji'u lahu. Kembalilah kalian kepadanya. Aqbilu alaih, menghadapkan diri kepada. Min qabli ayatiyakumul adzab tsumma la tunsur. Sebelum datang nanti kepada kalian adab dan kalian tidak ditolong. Nah, apabila datang adab yang membinasakan, yang mahik, yang menghancurkan, maka tobat tidak diterima ya, bagi siapa saja yang bertobat ketika hari itu. Ila qaum Yunus, kecuali kaum Yunus ketika mereka beriman, maka kami singkap dari mereka adab ya, adab yang menghina. Ini pengecualian. Wa ila namun fa innahu idza nazala al adab ya, jika adab turun, adab yang membinasakan, maka tobat tidak diterima. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, min qabli ayatiyakumul adabu tsumma la tunsar. Sebelum datang adab kepada kalian, kemudian kalian tidak ditolong. Nah. Ya, kemudian baca berikutnya Nugraha. Taubatu walinabatu laha ajlun walahuma haddun wahiyya la tukbal. Laha ajalun, bukan ajlun, ajal, punya ajalnya dia, punya haddun. Laha ajalun walahuma haddun wahiyya la tukbalu taubatun min taubatu mudof taubatu taubatu man borboro au man adorohu al mautu wala tukbalu taubatu man nazala bihi al adabu al mahiku al muhliku wala tukbalu at taubatu ida khorojati syamsu min maghribiha qabla qiyamis sa'ati la tukbalu at taubatu hina idin Allahu Yahussu al-abda ala taubati wal inabati qabla intihai ajalihi qabla intihai ajalihi min qabli ay yatiyakum al-adhabu thumma la tubsarun ash-shahidu qawluhu wa anibu ila rabbikum dalla ala anna al-inabata na'un min anwa'il ibadati li'annahu qala ila rabbikum fa'ala yadullu ala annaha na'un min anwa'il ibadati. Na'am. Ayu barakallahu fiik. Maka taubat, inabah, keduanya memiliki ajal, waktu penentuan. Ada tentunya. Jadi kapan bisa taubat, kapan udah enggak bisa taubat, gitu maksudnya. Dan keduanya memiliki had, batasan. Ya, maka taubat orang yang nyawanya sudah di kerongkongan itu tidak diterima. Atau taubat orang yang mati, sebentar lagi mau mati, ya, udah enggak diterima. Makanya taubatnya Fir'aun enggak diterima. Fir'aun kan taubat pas udah tenggelam. Udah taubat. Enggak diterima. Ya, tidak diterima taubat orang yang telah turun adab, adab yang menghina, menghancurkan, membinasakan. Tidak diterima tobat jika telah matahari terbit dari barat sebelum tegaknya hari kiamat. Tidak diterima tobat pada hari itu. Maka Allah yahussu al-abda, terus memotivasi hamba untuk bertobat kembali sebelum berakhir ajalnya, berakhirnya waktu penentuan. Min qabli ayatiyakumul adab tsumma la tunsar. Ya. Sebelum adab turun pada kalian, kemudian kalian tidak ditolong. Nah, poinnya mana? Anibu ila rabbikum. Maka ini ayat ini dalla ala annal inabata, menunjukkan bahwasanya inabah ya itu adalah salah satu dari jenis-jenis ibadah. Ila rabbikum, karena Allah berfirman ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Mending yang namanya ibadah hanya kepada Allah. Ya. Nah, ila rabbikum hada ya dulu ala annaha min annaha nau'un min anwa'il ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya inabah adalah satu-satu jenis ibadah. Kemudian isti'anah dari luhat. Dari luhat isti'anah, minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami minta tolong. Hanya kepada engkau kami beristi'anah. Fofil hadis. Idza ista'anta fasta'in billah. Ini hadis Nabi kepada siapa? Ibn Abbas. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Ya. Minta tolonglah hanya kepada Allah. Nah. Amar baca. Bismillah, qawluhu wa dalilu الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله الاستعانه طلب العون وهي على نوعين نوعين bukan نوعين نوعين terus وهي على نوعين النوع الاول الاستعانه بشيء لا يقدر عليه الا الله فهذه صرفها لغير الله شرك من استعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه الا الله فانه قد اشرك لانه صرف نوعا من انواع العباده لغير الله عز وجل النوع الثاني الاستعانه فيما يقدر عليه المخلوق فانت تستعين باحد أن يبني معك الجدار أو أن يحمل معك متاعك أو يعينك على مطلوب مباح كما قال تعالى فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالاستعانة بالأمور العادية التي يقدر عليها الناس هذا النوع لا بأس فيه لأنه من التعاون على البر والتقوى وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله مثل جلب الرزق ودفع الضرر فهذا لا يكون إلا لله كالاستعانة بالأموات والاستعانة بالجن والشياطين والاستعانة بالغائبين وهم لا يسمعونك تهتف بأسمائهم هذا شرك أكبر لأنك تستعين بمن لا يقدر على إعانتك فقوله تعالى حسبك شكرا نعم أنا ya isti'anah talabul aun meminta pertolongan nah meminta pertolongan ini isti'anah ini ada dua macam yang pertama ya isti'anah bisyai'in la yaqdiru alaihi illallah meminta pertolongan kepada sesuatu hal yang tidak ada yang mampu untuk merealisasikannya, memenuhinya, mewujudkannya kecuali hanya Allah. Maka kalau dipalingkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Dan siapa yang meminta pertolongan pada selain Allah dalam hal tersebut, dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Faqad asyraka. Kenapa? Karena syaraka nau'an, berarti dia memalingkan sesuatu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Nau usani, jenis yang kedua. Ya. Jenis yang kedua di sini dikatakan. Ya. Baik. Ya, perhatikan yang kedua. Nah, jenis yang pertama ini isti'anah yang pertama ini mesti ada cakupan tiga hal kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Madarij Salikin ya, wal isti'anatu billah tatadammanu salasata umurin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Isti'anah kepada Allah, yang isti'anah ibadah ini kepada Allah itu mencakup tiga hal. Itu apa? Kamalu dzillillah ma'a siqat bihi wal i'timad alaihi. Nah, ini tiga ini. Ya. Yaitu apa? Mesti apa? Sempurnanya perendahan diri kita pada Allah. Ini yang pertama. Kita minta tolong pada Allah, minta tolong apa? Ya Allah, tolonglah aku ya Allah di hari mahsyar kelak ya Allah. Itu kan ngeri itu, satu hari 50.000 tahun. Ya, satu hari 50.000 tahun di situ telanjang tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, matahari dekat. Tolonglah aku di mahsyar Allah. Ini kita minta tolong hanya pada Allah, ini ibadah. Tapi tidak akan terwujud kecuali dengan tiga hal. Pertama, mesti dengan perendahan diri kepada Allah. Ini yang pertama kata Ibnu Qayyim. Yang kedua apa? Ma'asikotibihi. mesti percaya benar-benar kepada Allah, yakin. Yang ketiga apa? Wal i'timad alaih, bersandar hanya kepadanya. Bersandar hanya kepadanya. Baik. Nah, siapa yang beristianah kepada selain Allah dalam hal seperti ini, maka dia telah berbuat kesyirikan pada Allah. Paham sini? Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian ya, mana lagi? Nomor tsani, al-isti'anah jenis yang kedua. Isti'anah jenis yang kedua, fima yaqdiru alaihi al-makhluqu, yaitu isti'anah minta pertolongan pada sesuatu hal yang makhluk mampu. Fa anta tasta'inu bi ahadin, ya, maka Anda minta tolong kepada seseorang untuk membangunkan tembok, ya, membangun tembok untuk Anda bersama Anda, atau membawakan mata itu barang perhiasan, barang dagangan, barang-barang Anda bersama Anda. Atau Anda minta tolong kepada sesuatu yang diinginkan, yang mubah, ya. Ya, kayak sekarang nih, minta tolong dong, apa? Minjem duit 1 juta. Buat apa? Ada keperluan. Tolonglah sebetulnya. Boleh gak? Boleh. Tapi kalau gak boleh juga, kalau yang minjem punya madzhab afwan akhi, ya gak apa-apa, gak dikasih juga. Afwan akhi. Yang ditagi afwan akhi, afwan akhi. Ya gak dikasih pinjem, ya gak apa-apa. Kapok. Madzhabnya AA, afwan akhi. Bahaya ini madzhabnya ini. Nah. Ya, Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, ini, jangan saling tolong-menolong. Ya, nyejain lahan parkir buat orang ke gereja, jangan. Ya, jangan. Jangan. Sini aja, Pak. Sini aja pendeta. Parkir sini, enggak boleh. Tapi mana lagi? Fal isti'anatu fil umuril adiyah, dan juga minta tolong dalam perkara yang biasa, yang allati yaqdiru 'alaiha an-nas, yang orang-orang bisa di situ. Fa hadza naun la ba'sa fihi. Ini enggak mengapa. Kita minta tolong pada makhluk. Ya, kenapa? Ini karena ada bentuk ta'awun, saling menolong, alal birri wat taqwa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi." Ya, dan Allah senantiasa menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Adapun isti'anah kepada makhluk bisyai'in la yaqdiru 'alaihi illallah. Isti'anah kepada makhluk pada hal-hal yang makhluk yang enggak ada yang mampu untuk merealisasikan permohonan pertolongan tadi kecuali Allah. Semisal apa? Ini sudah dibaca belum? Jalb rizq, ya. Semisal meminta rezeki, menolak mudarat. Nah, ini enggak boleh kecuali hanya pada Allah. Atau sebagaimana isti'anah minta tolong kepada orang-orang yang telah mati, datang ke kuburan keramat, ke pusara, ya. Atau minta tolong kepada yang gaib, semisal yang enggak hadir. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong saya, ya. Wahai Mbah Priuk, wahai Nyi Roro Kidul, ya. Wahai Mbah Wong Rekso. Nah, ini semua syirik. Maka isti'anah kepada jin, kepada setan, isti'anah kepada orang-orang yang enggak hadir, ya. Wahum la yasma'un, la yasma'unaka. Mereka enggak dengar Anda. Ya, itu tahtifu bi asma'ihim. Anda meneriakkan nama mereka, Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong saya. Ini adalah hada syirkun akbaru, syirik akbar. Li'annaka tasta'inu biman la yaqdiru 'ala i'anatika. Karena Anda berarti minta tolong kepada orang yang tidak mampu dia untuk menolong Anda. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong saya di padang mahsyar. Mampu enggak? Jangankan Syekh Abdul Qadir Jalani, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, enggak mampu. Ya enggak? Kan mereka semua minta syafaat. Siapa yang mampu? Rasulullah. Rasulullah pun juga minta syafaat dulu, sujud dulu, memuji Allah panjang, baru Allah panggil, ya Muhammad irfa' ra'sa wa qul tusma wasfa' tusyafa', baru itu pun juga enggak semuanya dapat syafaat. Siapa masyhubihnya? Orang yang bertauhid. Tapi barakallahu fikum. Syekh Abdul Qadir Jilani nanti bersama kita ya ikhwan. Di rombongan itu di mahsyar yang minta-minta syafaat kepada Adam, Musa, Ibrahim. Bersama kita. Dengan umat Rasulullah kan? Iya. Bersama kita. Gimana ceritanya orang-orang minta pada Syekh Abdul Qadir Jilani? Nah. Terus. Repi-repi baca repi. Fahasara al-ibadata billahi. Fahasara al-ibadata billahi. Wa iyaka nasta'in. Hasara al-isti'anata billahi azza wa jalla. Wa dhalika fil umuri allati la yaqdiru 'alayha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu boleh juga anda baca fahasrul ibadati, boleh juga hasrul isti'anati, boleh juga. Boleh kita baca dia sebagai isim masdar, boleh juga sebagai fi'il madhi. Maknanya sama. Terus karena wudu hada fihi taqdimul ma'mul 'ala al-amil. Dalam ayat ini itu didahulukannya ma'mul, objeknya ia ka dhamir munfasil daripada amilnya yaitu na'bud fi'ilnya. Lihat al-ma'mul iyyaka itu fi mahalli nasbin, ya enggak, maf'ul muqaddam. Na'budu hada huwa al-amil alladhi nasaba iyyaka. Nah, ini dalam ilmu nahwu ya. Na'budu itulah yang menasabkan iyyaka. Taqdimul ma'mul alal amil yufidu al-hasra. Nah, didahulukannya ma'mul objek daripada amilnya itu memberikan faedah apa? Pembatasan. Maka dibatasi. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada engkau ya Allah kami beristi'anah. Minta tolong. Maka makna iyyaka na'budu ay la na'budu ghairaka. Kita tidak beribadah kepada selain engkau. Maka pembatasan ibadah hanya kepada Allah. Demikian pula dengan iyyaka nasta'in, maka pembatasan isti'anah hanya kepada Allah. Wa dzalika fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Ini pada perkara yang tidak mampu untuk merealisasikan permintaan pertolongan tadi kecuali Allah. Dan dalam firman Allah wa iyyaka nasta'in, ini adalah bara'ah, bentuk melepas diri dari segala macam upaya dan kekuatan. Bahwasanya manusia tidak ada daya kecuali kepada Allah, kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah. Nah, inilah puncak dari peribadatan pada Allah. Jika seorang hamba tabarra'a, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari daya, upaya dan kekuatan, inilah puncak ta'abbud ya kepada Allah. Makanya Nabi SAW berdoa tiap pagi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis asdani syani kula wa la takilni ila nafsi tarafata ain. Ya. Bereskanlah segala urusanku ya Allah dengan rahmat-Mu. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata pun. Nah, ini puncak ta'abud, puncak peribadatan seorang hamba. Dia tidak percaya diri kepada kemampuan dia. Maka dalam Islam tidak ada yang namanya confidence, percaya diri. Enggak ada. Seorang mukmin mesti bersandar 100% pada Allah, bersandar kepada dirinya sendiri walau sekejap mata pun. Ada pun orang yang percaya diri bersandar kepada dirinya 100%, gitu kan? Kalau mukmin enggak. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, kata Nabi. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata pun. Nah, paham enggak sih? Tapi udah dulu ya, istiqamah. Kita masuk ke mustalah. Ya, subhanallahi wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka.